bersama seorang katanya kekasihnya. Singkat tak ada batas, mama agam dan sebagainya. Miskin petua petua orang tua. Wow, adalah kami. Wow, jangan dengarkan bisikan bisikan. See you.